Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى أما المقام الأول. Karena ini berkait dengan yang sebelumnya, supaya nyambung kita baca juga yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa innama utiya haulai min qillati fahmil Qur'an wa dhannu anna qawlahu ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Sebagian mereka mengira dalla ala ismin khas bil Arabiyah, mengira bahwa ayat itu menunjukkan nama nabi tersebut tertulis secara nama khusus dengan bahasa Arab di Taurat dan di Injil, yang kedua-duanya khusus, wa anna dhalika lam yujad al-batta, ternyata ketika dicari tidak ada sama sekali. Fahadihi salatu maqamat, maka di sini ada tiga perkara yang perlu kita bahas. Amal maqamul awal, adapun yang pertama, farrabbu subhanahu wa ta'ala innama akhbar an kauni rasulihi maktuban indahum, bahwa Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dia mengkhabarkan keadaan Rasulnya tertulis di sisi mereka, ayil ikhbar anhu. Maksudnya tertulis adalah sudah dikhabarkan tentangnya, wa sifatihi, dan tentang sifat-sifatnya, wa makhrajihi, dan tempat keluarnya, wa na'tihi, dan ciri-cirinya. Walam yukbir bi anna sarih hasmihil arabi, tidak mengkhabarkan bahwasanya namanya secara khusus dengan bahasa Arab Muhammad tertulis di sana, madkurun indahum, tersebut di sana dalam Taurat dan Injil. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah pengkhabaran tentang akan datangnya seorang nabi dengan sifat-sifatnya, dengan ciri-cirinya, dengan na'atnya. Wahada waqi'un fil kitabain, yang ini jelas ada dalam dua kitab tersebut. Ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Kama sanadkur alfadhahuma, sebagaimana sebentar lagi kita akan menyebutkan lafad-lafadnya, insyaAllah. Wahada ablag min dikrihi bimujarrad ismih, dan ini lebih baligh, lebih sangat tinggi maknanya daripada hanya menyebut nama. Kalau menyebut nama justru masih tidak jelas. Bisa ada orang yang namanya sama, ternyata bukan dia yang dimaksud. Tetapi justru ciri-ciri itu lebih penting. Ciri-cirinya, tanda-tandanya, alamatnya, sifat-sifatnya, tempat keluarnya, itu justru lebih penting. Karena tidak akan tertukar dengan orang lain. Fainal ishtirak qad yaqa fil ismi fala yahsul at-ta'rif wa at-tabyiz. Kalau nama saja, maka istirak, kebersamaan dalam nama, qad yaqa, kadang terjadi. Filisim pada nama. Fala yasul at-ta'rif wa at-tamyiz, akhirnya tidak didapat kejelasan, tidak didapat sesuatu untuk membedakan Muhammad yang mana, karena banyak namanya Muhammad. Wala yasha ahadun yusama bihadzal ism ay yad'i annahu huwa, dan bisa jadi orang akan mengaku yang tidak dinamakan dengan nama itu pun akan berkata, sungguhnya saya yang dimaksud Muhammad. Qala la yasha ahadun yusamma bihadzal ism an yad'i annahu huwa illa fa'al, Berarti siapapun yang ingin, tidak ada seorang pun yang ingin mengaku-ngaku dirinya sebagai Muhammad, pasti faal. Mesti akan mudah dia lakukan. Saya Muhammad. Saya juga Muhammad. Saya juga Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Sungkar apa Muhammad As-Sewed? Idil hiwala innama waqa'at ala mujarrid al-ism. Karena beritanya hanya pada nama. Namanya Muhammad. Jadi tidak jelas malah. Wa hadha la yahsul bihi bayanun wala ta'rifun wala huda. Kalau nama saja, ada nama Muhammad dalam Injil, dalam Taurat. Akan bisa mereka menyatakan sekian banyak nama Muhammad. Wa hadha la yahsul bihi bayan. Maka dengan itu, dengan penyebutan nama saja, tidak didapatkan penjelasan, tidak didapatkan ta'rif, pengenalan, dan tidak didapatkan bimbingan petunjuk. Bikhilafi dzikrihi bina'atihi. Berbeda dengan kalau disebut secara na'atnya, secara sifat-sifatnya, ciri-cirinya, wa alamat, tanda-tandanya, wa da'watihi, dan bagaimana dakwahnya, wa sifati ummatihi, dan digambarkan pula bagaimana umatnya, wa waqtu makhrajihi, dan waktu dikeluarkannya atau waktu diutusnya kapan, wa nahwa dzalik, dan lain-lainnya. Kalau yang seperti ini, ada penjelasan, ada bimbingan, ada ta'rif. Fa inna hadha yu'ayyinuhu wa yumayyizuhu. Maka dengan berita tentang penyebutan ciri-cirinya, sifatnya, tanda-tandanya, nama-namanya, atau dakwahnya, dan umatnya bagaimana, itu terjadi di sana, tamyiz. Yu'ayyinuhu bisa ditentukan secara ta'yin, tertentu. Wa yumayyizuhu, dan bisa dibedakan dari yang lain. Wa yahsur naw'ahu fi syakhsih, dan akan terkurung jenisnya hanya pada satu orang saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang namanya sama di Madinah, bernama Muhammad pula, yaitu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu, tetapi beliau tidak yatim seperti Nabi. Disebutkan ciri-cirinya bahwa Nabi yang akan datang lahir dalam keadaan yatim, tidak punya bapa. Kan berbeda, tidak tertukar. Demikian pula ketika disebutkan tempatnya di Mekkah, di Mekkah. Ada Muhammad-Muhammad lain di Madinah, di tempat lain. Juga tidak sama, tidak tertukar. Wa hadzal qadar al-madhkuru fit Taurati wal Injil wa ghairihima minan nubuwat allati bi aidi ahli al-kitab kama sanadkuruha wa yadullu alaihi wujuh. Sebagaimana apa yang akan kita sebutkan, bahwa itu tersebut sifat-sifat, ciri-cirinya dan sebagainya di dalam kitab Taurat dan Injil, di tangan-tangan ahlul kitab, masih ada sampai sekarang. Wa yadullu ala alaihi wujuh, ditunjukkan atasnya dari beberapa sisi. Sisi pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana ahrasan nas ala tasdiqihi wa tiba'ihi wa iqamatil hujjati ala man khalafahu wa jahada nubuwatihi aw wa jahada nubuwatahu wa la siyama ahlul ilmi wal kitab. Sisi pertama, bahwa Rasulullah SAW ahrasan nas, orang yang sangat bersemangat, ala tasdiqihi, untuk membenarkan, wa tiba'ihi, dan mengikutinya, wa iqamatil hujjah ala man khalafahu, dan menegakkan hujjah atas orang-orang yang menyelisihinya, wa jahada nubuwatah, dan atas orang yang menentang kenabiannya, wa la siyama ahlul ilmi wal kitab, lebih-lebih lagi orang-orang yang ahlul kitab, ahlul ilm, orang-orang berilmunya, fa innal istidlal alaihim bima ya'lamuna butlanahu qat'an la yaf'aluhu 'aqilun wa huwa bimanzilati man yaqulu li rajulin alamatu sidqi annaka fulanun ibni fulan wa sana'tuka kaita wa kait wa tu'raf bi kaita wa kait wa lam yakun al-amr kadhalik bal bi diddihi fa hadha la yasdur mimman lahu maskatu 'aqlin. Lihat, barakallahu fikum, bagaimana orang-orang yang percaya kepada Nabi SAW dengan sangat yakinnya dan sangat mengimaninya, sangat percaya dan menegakkan hujjah dan bukti-buktinya. Fa'inal istidlal alaihim bima ya'lamuna butlanahu qat'an la yaf'aluhu aqil. Tidak mungkin pendalilan terhadap sesuatu dalam keadaan dia tahu kalau itu batil, enggak akan dilakukan oleh seorang berakal pun. Wa huwa bimanzilati man yaqulu li rajulin, dan kedudukannya berarti seperti kedudukan seorang yang berkata, tanda kejujuranku adalah annaka fulanun ibni fulan, karena engkau adalah si fulan ibni fulan. Wa sana'tuka kaita wa kaitan, aku buat engkau begitu dan begitu, dan engkau dikenal dengan ini dan itu. Walam yakunil amr kadzalik, padahal perkaranya tidak begitu. Apakah akan dilakukan oleh seorang yang akil? Bal bididdih, bahkan ternyata sebaliknya. Fahadha la yasdur mimman lahu maskatu aqlin, yang demikian tidak akan muncul dari seorang yang sedikit saja punya akal, yang punya sedikit saja kecerdasan, enggak mungkin melakukan hal tersebut. Wala yusaddiquhu ahadun ala dhalik, dan enggak akan dibenarkan oleh seorang pun atas yang demikian. Wala yatabi'uhu ahadun ala dhalik, dan enggak akan diikuti oleh siapapun. Bal yanfirul uqala, bahkan orang-orang berakal akan lari. Kulluhum, semuanya. An tasdiqihi, tidak akan mau membenarkannya. Wattiba'ihi, atau mengikutinya. Wal 'adatu tuhilu sukutahum an at-ta'ni 'alaihi war raddi wat tahjini liqaulihi, dan biasanya tuhilu sukutahum, tidak mungkin mereka akan diam dari cercaan, pasti akan mencerca. War radd, pasti akan membantah, dan pasti akan menjelekkan atau merendahkan ucapannya. Nah, barakallahu fikum. Wa minal ma'lumi bid-darurah anna Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaih, dan sudah diketahui bersama secara pasti, secara aksioma, secara darurah, bahwa Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaih nada mu'linan fi hatainil ummatain. Beliau mengajak, memanggil mu'linan, terang-terangan, pada dua umat ini, allataini huma a'lamul umam, mengajak dan menerangkan dirinya sebagai rasul kepada dua umat yang besar saat itu fil ardi, yang paling tahu, a'lamul umam fil ard, yang paling kenal di muka bumi tentang rasul, qabla mab'athihi, sebelum diutusnya. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyerukan bi anna dzikrahu wa na'tahu wa sifatahu bi'ainihi indahum fi kutubihim, menyeru pada mereka bahwa sebutan tentang dirinya, sifat-sifatnya, tanda-tandanya itu ada dalam kitab mereka. Dan Rasulullah SAW berkata, bukankah ada di kitab kalian, wahai Yahudi, wahai Nasrani, bukankah ada dalam Taurat dan Injil yang kalian pegang tentang ciri-ciri seorang Nabi yang akan datang, tanda-tandanya, sifat-sifatnya? Wa huwa yaslu dhalika alaihim laylan wa nahara, dan beliau membacakannya kepada mereka siang dan malam, sirran wa jahran, secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, fi kulli majma', di setiap perkumpulan, di setiap pertemuan, Nabi terangkan bahwasanya aku adalah Rasulullah, dan berita tentang aku, tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya dan sebagainya ada di kitab mereka, dan mereka tahu itu. Terus mengatakan seperti itu. Wa fi kulli nadin, di setiap kesempatan, yad'uhum bidzalika ila tasdiqihi wal imani bihi, mengajak mereka untuk percaya, mengajak mereka untuk beriman dengannya. Faminhum man yusaddiq wa yu'min bihi, maka di antara mereka ada yang percaya dan beriman kepadanya. Wa yukhbir bima fi kutubihim, dan kemudian mengkhabarkan bahwa itu benar-benar ada dalam kitab-kitab mereka. Min na'tihi, dari sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Wa dzikrihi, sebutannya, kama saya murru bika insyaallah, sebagaimana akan lewat nanti di hadapan kalian sebentar lagi. wa ghayatul mukadzib al-jahid an yaqul. Maka puncak dari orang yang mendustakan dan menentang paling-paling akan berkata, hadza an-na'tu wal wasfu haq. Ciri-ciri dan gambaran itu hak. Walakin lasta antal murad bihi. Tapi yang dimaksud bukan kamu. Bal nabiyun akhar, tapi ada nabi yang lain bukan kamu. Itu paling-paling mereka akan bisa berkata seperti itu. Wa hadza ghayatu ma yumkinuhu minal mukabarah. Dan itu yang paling mungkin dari mereka untuk menentangnya. Yang paling mungkin dari mereka untuk mukabarah. Mukabarah artinya sombong, tidak mau menerima. Wa lam tujdi alaihi hadhihi al-mukabarah illa kashafa auratahu wa ibda'ahu al-fadhiha bil kadhibi wal buhtan. Tetapi ucapan seperti itu akan membawa hadhihi al-mukabarah, kesombongan ini, penolakan ini akan membawa tidak lain kecuali tersingkapnya aurat mereka sendiri dan akan terbongkarnya fadhiha, kedustaan mereka sendiri. Tipu daya mereka sendiri akan terbongkar. Mengapa? Fasifat, wan-nu'ud, wal-alamat. Karena tanda-tanda tadi, sifat-sifat tadi yang tersebut di dalam kitab mereka, muntabiqatun alaih. Semuanya cocok dengan Rasulullah SAW. Hadwal quddati bil-quddah. Persis seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulunya yang lain. Dan apalah dulu dengan bulu-bulu yang tersusun rapi di belakangnya. Persis. Bihaitsu la yashukku man 'arafaha wa ra'ahu annahu hu. Di mana tidak akan ragu siapapun yang mengenali Rasulullah SAW, tahu sifat-sifatnya, tahu tanda-tandanya, tahu sejarahnya, lahir di mana, bagaimana keadaannya, apakah dia ada bapaknya atau yatim. Siapa yang melihatnya semuanya, kemudian dicocokkan dengan kitab mereka, Taurat dan Injil, maka niscaya arafaha wara'ahu annahu hu. Dia pasti akan yakin kalau yang dimaksud adalah beliau, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasti mereka akan yakin yang dimaksud adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kama arafa Qaisar wa Salman bitilkal alamat. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin-kemarin pada bab-bab sebelumnya, bagaimana Kaisar tahu kalau inilah nabi yang dimaksud di dalam Injil. Lihatlah bagaimana Salman tahu bahwa inilah ciri-ciri nabi yang ada dalam Taurat. Karena mereka melihat ciri-ciri yang ada pada kitab mereka, kemudian mereka cocokkan dengan Nabi Muhammad SAW. Persis. Cocok dengan apa yang diberitakan dalam Taurat dan Injil. Hanya saja karena kaumnya menentang, akhirnya dia enggak berani berkata bahwa aku mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka justru menentang Rasulullah SAW karena kesombongannya. Wa kadzalika Herakl. Demikian pula Raja Heraklius. Allati kanat indahu min ba'di ulama'ihi, yang kebanyakan mereka yang percaya kepada Nabi adalah ulama'nya yang mengerti Taurat dan Injil, seperti Raja Heraklius. Arafa nubuwatahu, dia kenal kenabian Nabi Muhammad SAW. Bima wussifa lahu minal alamat allati sa'ala anha Abu Sufyan. Dengan apa dia yakin? Dengan sifat-sifat dan tanda-tanda yang digambarkan dan ditanyakan kepada Abu Sufyan. Fatabaqat ma indahu, ternyata mencocoki apa yang ada pada dirinya. Ditanya bagaimana keadaannya, bapaknya bagaimana, orang sekitarnya bagaimana. Faqala in yakun ma taqulu haqqan fa innahu nabi. Kata Raja Heraklius kepada rombongan orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan yang waktu itu padahal masih kafir, belum masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi dia jawab dengan jujur. Karena kata Abu Sufyan, kalau saja aku tahu, kalau saja aku tidak tahu bahwa kedustaan itu akhlaknya para budak, aku akan berdusta. Tetapi karena aku tahu kedustaan itu akhlaknya para budak rendahan, maka aku tidak berdusta. Maka Abu Sufyan menjawab dengan jujur ketika itu. Maka barakallahu fikum. Kata Raja Heraklius, kalau benar apa yang kau katakan, maka dia adalah benar-benar Nabi. Wa sayamliku ma tahta qadamayya hatain. Dan niscaya orang tersebut akan menguasai dan memiliki apa yang ada di bawah dua kakiku ini. Ini akan menguasai negerinya. Negeri Romawi. Qadamina a'azakumullah. Wa kadhalika man qaddamna dhikruhu minal ahbar. Demikian pula siapa-siapa yang kita sudah kisahkan sebelumnya dari ahbar war ruhban. Ahbar jamak habr, ulamanya ahlul kitab. War ruhban jamak rahib, ahli ibadah mereka. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan dari pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, dan ahli ibadah mereka. Alladzina arafuhu bina'tih. Yang mereka semua kenal bahwa Nabi itu benar-benar Rasul, bina'tihi, dengan sifat-sifatnya. Wasifatihi, dengan tanda-tandanya. Kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab pada mereka, mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa. Hanya saja sekelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan berkata di tempat lain, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab pada mereka semua mengenali sebagaimana mengenali anak-anak mereka sendiri. Semuanya mengenali Rasul, mengenali Nabi Muhammad benar-benar Rasul seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Adapun mereka-mereka yang merugi dan memang merugikan diri mereka sendiri, mereka tidak beriman. Padahal sudah tahu, padahal sudah kenal. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati mereka yakin. Barakallahu fikum wa ma'lumun. Anna hadhil ma'rifah innama hiya bin na'at. Dan sudah maklum, sudah diketahui bersama bahwa pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah bin na'ti wassifah, dengan ciri-cirinya, dengan sifat-sifatnya, dengan tanda-tandanya. Al-maktubah indahum, yang tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Allati hiya mantabiqatun alaih, yang semua sifat-sifat tadi, semua ciri-ciri tadi dan alamatnya, semuanya cocok dengan beliau alaihi salatu wassalam. Kama qala ba'dul mu'minina minhum, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang beriman dari mereka, orang yang beriman dari ahlul kitab, kata mereka, wallahi la haduna a'rafu bihi min ibnihi, inna ahadana la yakhruj min indi mra'atihi wa ma yadri ma yahdutsu ba'da. Kata mereka sendiri, orang beriman dari kalangan ahlul kitab, demi Allah, salah seorang kami lebih kenal Rasulullah daripada anaknya sendiri. Lebih kenal Rasulullah SAW daripada anaknya sendiri. Inna ahadana, karena sesungguhnya salah seorang kami ketika keluar dari sisi istrinya, maksudnya setelah menjimainya, dia keluar, dia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya setelah itu. Maksudnya tidak tahu apakah dia selingkuh atau tidak selingkuh. Dan ketika lahir anaknya, mereka tidak yakin kalau anak itu anak dia atau anak selingkuhannya. Barakallahu fikum. Digambarkan oleh mereka, kami sendiri tidak yakin terhadap anak kami. Tetapi kami sangat yakinnya tentang Nabi Muhammad SAW. Yani salah seorang kami sungguh lebih yakin terhadap Rasulullah bahwa dia benar-benar Rasul yang digambarkan oleh Allah. Lebih yakin daripada kami terhadap anak-anak kami sendiri. Karena kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri-istri kami di belakang kami. Walihada afnallahu subhanahu wa ta'ala ala man arafal haqqa minhum. Oleh karena itulah Allah memuji mereka, ahlul kitab yang mengenali kebenaran dari mereka. Walam yastakbir, yang tidak sombong, anittiba'ih, tidak sombong untuk menolak mengikutinya. Maka Allah puji mereka. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Sungguh engkau akan dapati yang paling dahsyat dari manusia permusuhannya terhadap orang beriman adalah Yahudi dan yang berbuat kesyirikan, Yahudi dan musyrikin. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan, dan kau akan dapati yang paling dekat kecintaannya kepada orang beriman adalah orang-orang yang qalu inna nasara, adalah orang-orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Mengapa kau Allah puji mereka ini? Katanya paling dekat dengan orang beriman. Dalika bi anna minhum qissisina warruhbana wa annahum la yastakbirun. Karena di tengah mereka ada qissisin, pendeta-pendeta, warruhbana, ada ahli ibadah. Wanahum layas takbirun, tetapi mereka tidak sombong. Pendeta-pendetanya, ahli ilmunya tidak sombong. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul, kalau dibacakan apa yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tara a'yunahum tafidu min ad-dam', engkau akan melihat mata-mata mereka bercucuran air mata. Mimma 'arafu min al-haq, karena mereka mengenali kebenaran. Perhatikan barakallahu fikum. Allah puji Nasrani yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah tidak sombong untuk mengakui bahwa itu benar. Dan berlinang air mata mereka karena mereka tahu ini benar. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Kemudian mereka berdoa, wahai Rabb kami, kami beriman dengannya, maka tulislah kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq. Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah datang kepada kami dari kebenaran? Ini mengapa kami enggak mau beriman pada kebenaran ini? Wa natma' an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Kami ini sangat berharap, natma' dari kata tamak, kami sangat berharap agar Allah memasukkan kami, Rabbuna, wahai Rabb kami, ma'al qawmis salihin, bersama kaum yang saleh. Fa'athabahumullahu bima qalu, maka Allah berikan pahala pada mereka dengan apa yang mereka ucapkan. Jannatin tajri, dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mintah tihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadhalika jazaul muhsinin, yang demikian adalah balasan bagi orang-orang yang muhsin. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sedangkan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, maka mereka adalah ashabul jahim. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Abdullah Ibn Abbas, semoga Allah meridai beliau dan bapaknya, lama hadara ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam baina yadayn najashi, ketika hadir sahabat-sahabat nabi dari sisi Raja Najashi, wa qara'ul quran, dan membacakan Al-Quran, sami'a dhalikal qissisun. Saya ulangi, lama hadara ashabun nabi baina yadin najashi, ketika datang sahabat-sahabat nabi ke hadapan Raja Najashi, mereka membacakan Quran. Sami'a dhalikal qissisun, didengar oleh qissis mereka, pendeta mereka, waruhban dan ahli ibadah mereka. Fan hadarat dumu'uhum, maka mengalirlah air mata mereka. Mimma arafu minal haq, karena mereka mengenali kebenaran. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, dhalika bi'annahum qissisina waruhbana wa'annahum la yastakbirun. Yang demikian karena di antara mereka ada qissisin, ada ahli ibadah, ada pendeta mereka yang mereka tidak sombong, mengakui kebenaran yang ada di dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh para sahabat. Qala Sa'id bin Jubair, ba'atha An-Najasyi min khiyari ashabihi 80 rajulan ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Raja Najasyi, kata Sa'id bin Jubair, Raja Najasyi mengirimkan orang-orang pilihan dari sahabat-sahabatnya, 80 rajulan, 80 orang, untuk menemui Rasulullah SAW. Faqara'a alaihimul Qur'an, maka dibacakanlah Al-Quran pada mereka. Fabakau waraku, mereka semua menangis dan mereka semua luluh hati-hati mereka. Waqalu na'rif wallahi, kami kenal wallahi, fa'aslamu, maka mereka pun masuk Islam. Wadahabu ilan Najasyi, dan mereka pergi menemui Raja Najasyi yang mengutusnya. Fa'akbaruhu, dikhabarkan oleh 80 orang utusan tadi, fa'aslam, maka Raja Najasyi pun masuk Islam. Fa'anzalallahu fihim, maka Allah pun turunkan ayatnya tentang mereka. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli, dan ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, mereka masuk Islam. Saya kembali kepada ayat yang sebelumnya. Wa idza sami'u, pada ayat yang keduanya, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, ketika turun pada mereka apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mereka mengalirkan air mata dan kemudian berkata, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, wahai Rabb kami, kami beriman dan catatlah kami bersama orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang mempersaksikan syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Fa aslam, maka mereka pun masuk Islam. Wa qala Suddi, kanu 12 rajula, bahwa mereka itu jumlahnya 12 orang. Sab'atan minal qissisin, 7 dari qissisnya, wa khamsah dari kalangan ruhbannya. Falamma qara'a alaihim Rasulullah, ketika Allah SWT membacakan pada mereka Al-Quran, bakau, mereka semua menangis dan berkata, Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami beriman, faktubna ma'asyahidin, catatlah kami bersama orang-orang yang syahidin. Qala Ibn Abbas, hum Muhammad wa ummatuhu, kata Ibn Abbas, mereka yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Wahumul qawmus salihun, mereka lah orang-orang saleh. Ini ucapan pendeta tadi, catatlah kami bersama orang-orang yang saleh adalah bersama Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Tami'u an yudkhilahumullah fihim, mereka berharap ingin digabungkan bersama kaum muslimin, bersama Rasulullah SAW, bersama orang-orang saleh. والمقصود ان هؤلاء الذين عرفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعت الذي عندهم, maksud dari pembahasan ini adalah bahwa mereka yang mengenali Nabi, mengenali Rasul dengan sifat-sifatnya, dengan tanda-tandanya, dengan ciri-cirinya yang ada pada mereka. Falam yamliku ayunahum, maka mereka tidak bisa menahan air mata mereka minal buka, enggak bisa menahan tangis mereka. Wa qulubahum minal mubadarah ilal iman, enggak bisa menahan hati-hati mereka untuk bersegera beriman. Wa nadhiru hadza qauluhu subhanahu qul aminu bih aw la tu'minu bih. Dan yang mirip dengan ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, katakan, berimanlah atau kalian tidak beriman, innal ladzina utul ilma min qablihi, sungguhnya ahlul kitab, ahlul ilmi yang sebelum dia, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujjada. Yani kalian mau beriman ataupun kalian tidak mau beriman, tetapi cukup bukti bahwa ahlul ilmi, ahlul kitab yang sebelum mereka, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, yakhiruna lil adqani sujjada, mereka tersungkur sujud pada Allah Ta'ala. Wa yaqulun, dan mereka berkata, subhana rabbina, maha suci engkau wahai Rabb kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh janji Allah benar-benar terjadi. Janji Allah, apa yang dimaksud? Datangnya seorang nabi, datangnya seorang rasul, in kana wa'du rabbina la maf'ula, ternyata benar-benar terjadi apa yang Allah janjikan, datangnya seorang rasul. Wa yakhiruna lil adqani yabkun, mereka tersungkur sujud dengan menangis. Wa yaziduhum khusyua, dan bertambah mereka kekhusyuan. Qala al-Imam, Imam at-Tafsir Mujahid rahimahullah, hum qaumun min ahlil kitab. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Lamma sami'ul Qur'an, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, kharru sujada, mereka tersungkur sujud dan berkata, subhana rabbina, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Kana Allah 'azza wa jalla wa'ada 'ala al-sinati anbiya'ihi wa rusulihi an yab'atha fi akhir zaman nabiyyan 'azima asy-sya'n. Yang dimaksud janji Allah pasti terjadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wa'ada, telah menjanjikan. 'Ala al-sinati anbiya'ihi. 'Ala al-sinati anbiya'ihi. Mengikuti atau melalui lisan-lisan para nabi mereka dan para rasul mereka, bahwa dia akan mengutus di akhir zaman seorang nabi azim asy-sya'n, yang tinggi agung kedudukannya, yadhhar dinuhu 'ala ad-din kulli, yang akan tampak agamanya, akan zahir, akan menang di atas semua agama. Wa tantashiru da'watuhu fi aqtaril ard, yang akan tersebar dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Wa 'ala ra'si ummatihi taqumu sa'ah, dan pada umatnya nanti terjadilah hari kiamat. Artinya tidak ada nabi lagi setelah beliau sampai hari kiamat. Wa ahlul kitabain mujma'una 'ala anna Allah wa'adahum, maka ahlul kitabain Yahudi dan Nasrani semuanya sepakat bahwa Allah memiliki janji-janji. Wa'adahum bihadan nabi, yaitu janji Allah akan datangnya seorang nabi tersebut. Fas-su'ada, maka orang-orang yang berbahagia dari mereka, fas-su'ada minhum, adalah orang-orang yang kenal kebenaran kemudian beriman dengannya. Wattaba'uhu, dan mengikutinya. Walasqiya, sedangkan orang-orang yang sengsara adalah mereka yang berkata, nahnu nantadiruhu walam yub'as ba'ad, kami menunggu-menunggu, kami menunggunya, tapi enggak diutus sampai sekarang. Yani, lam yub'as ba'ad, katanya, rasulan, tidak pernah diutus seorang rasul pun. Fasu'ada, maka orang-orang yang berbahagia, lama sami'ul Qur'an, ketika mendengarkan Al-Quran dari rasul, arafu, mereka langsung kenal bahwa dia nabi yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Fakharru sujjada, maka mereka pun akhirnya sujud kepada Allah, imanan bihi, karena beriman kepadanya, wabi rasuli, dan kepada rasulnya, watasdiqan biwa'adih, dan membenarkan janjinya, alladhi anjazah, yang telah Allah buktikan janjinya, yaitu diutusnya seorang rasul. Fara'auhu 'iyanan, maka mereka bisa menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka. Maka mereka berkata, subhana rabbina, in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci Rabb kami, sungguh janji dari Rabb kami telah benar-benar terjadi. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum.